Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian dari syarah al-usul al-thalathah, di mana kita sampai pada perkataan penulis, wa dalilul raghbah, wa rahbah, wa al-khushu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Jadi di sini, di ayat ini ada tiga amalan ibadah qalbiyah, ibadah hati, raghbah, rahbah, dan khusyu'. Ar-raghbah telah dibahas di pertemuan sebelumnya, hiya talabus syai' al-mahmud, ya, ketika seseorang itu hendak menginginkan, atau ketika seseorang itu menginginkan sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang dia inginkan itu untuk terjadi, ya. Ar-rahbah hiyal khauf minasyai' al-marhub, sedangkan rahbah itu adalah rasa takut dari sesuatu yang itu dia tidak inginkan. Qala ta'ala wa iyyaya farhabun, ya, dan hanya kepadakulah mereka takut, ya. Wahiya na'un minal khauf, rahbah itu adalah bentuk dari khauf. Ar-rahbah wal khauf bima'na wahid. Rahbah dan khauf itu maknanya sama. Akan tapi, ya, kalau kita mau lebih terperinci, maka kita telah menyebutkan ada perbedaan antara rahbah dengan khauf, sebagaimana juga ada perbedaan antara raghbah dengan roja. Jadi kita jelaskan sebelumnya bahwa roja itu tamak, roja itu berharap sesuatu, ya, menginginkan sesuatu. Tetapi raghbah itu adalah roja waziyadah, gitu ya. Jadi raghbah itu adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh, tidak hanya berharap akan, tapi bersungguh-sungguh mengharapkan sesuatu, sehingga dengan kesungguhannya tersebut dia melakukan langkah-langkah yang real untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Adapun roja, maka bisa jadi seseorang tersebut hanya roja saja, tetapi tidak melakukan langkah real. Itu mengapa, ya, pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan ketika sedang membahas roja, kita mundur sebentar, ya. Beliau menjelaskan bahwa roja itu tidak akan bermanfaat kalau tanpa amal soleh. Roja tidak akan bermanfaat kalau tanpa amal soleh. Maka ini, itu mengapa disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solehan. Jadi roja harus disertai dengan amal soleh. Itu berarti bahwa seseorang bisa jadi cuma roja tanpa melakukan amalan sama sekali. Maka enam, secara umum raghbah dan raja dan raghbah itu maknanya sama, akan tetapi kalau mau lebih terperinci, maka raghbah itu adalah raja yang lebih khusus lagi, yang lebih yang waziyadah, yakni yang ada ekstra kesungguhannya. Demikian pula raghbah dan khauf secara umum maknanya sama-sama takut, ya, akan tetapi rahbah itu adalah khauf wa ziyadah, atau naun akhas minal khauf, bentuk yang lebih khusus daripada khauf, yakni rahbah itu adalah ketika seseorang itu takut dan dia sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu sehingga dia terhindar dari yang dia takutkan tersebut. Berbeda dengan orang yang sekedar takut tetapi kemudian, ya, dia tidak melakukan langkah real apapun untuk menghindari sesuatu yang dia takuti tersebut. Maka itu adalah raja dan rahbah, khauf dan rahbah. Adapun khusyu', al-khusyu' naw'un min at-tadhallul lillahi 'azza wa jal, wal khudu' wal dhul baina yaday subhanahu wa ta'ala, wa huwa min a'zami maqamatil ibadah. Khusyu' itu adalah bentuk, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. wa huwa min a'zami maqamatil ibadah, dan khusyuk itu adalah di antara maqamatil ibadah, yakni di antara karakteristik ibadah yang paling mulia, di antara karakteristik ibadah yang paling agung. Qauluhu ta'ala innahum di sini ya, di ayat ini innahum ad-dhamir yarji'u lil anbiya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Innahum di sini ya mengacu pada para nabi, sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, mereka itu ya berlomba-lomba ya dalam kebaikan, mereka itu bersemangat dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan menghadirkan perasaan raghbah dan rahbah, dengan menghadirkan ibadah hati raghbah dan rahbah. Li'anna surat al-anbiya qad dzakara Allahu qasas al-anbiya fiha thumma qala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mengapa disebut innahum di sini kembali atau bermakna al-anbiya, para nabi? Karena surat anbiya ya itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah-kisah para nabi di dalam surat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menyebutkan ayat tadi. Faqauluhu ta'ala yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ayyatasabaquna ilaiha, yakni berlomba-lomba ya bergegas gitu ya, bergegas dalam kebaikan, tidak bermalas-malasan, baik kebaikan itu belajar ataupun mengajar. Jadi itulah sifat para nabi dan rasul, sifat para nabi dan rasul itu bergegas dan bukan harus diiming-imingi dulu baru bisa bergerak untuk belajar atau mengajar ya, jadi atau berdakwah. Jadi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu belajar, mengajar, berdakwah, ibadah, melakukan amalan itu sendiri, maka itulah sifat para nabi dan rasul, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yubadiruna ilaiha ya, mereka bergegas untuk melakukan kebaikan tersebut. Hadhihi sifatul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah sifatnya para nabi alaihimus salatu wassalam. La yatakasaluna wa la yata'ajazun. Mereka tidak malas untuk berdakwah. Mereka tidak malas untuk belajar, mengajar, berdakwah, beramal. Wa la yata'ajazun. Dan juga mereka tidak lemah dalam belajar, mengajar, berdakwah, beramal. Wa innama yusari'una ila fi'lil khairat wa yatasabaquna ilaiha. Akan tetapi mereka bergegas untuk melakukan amalan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan tersebut. Ini sifatnya para nabi dan rasul. Maka kalau misalnya penuntut ilmu itu bermalas-malasan, berlemah-lemahan dalam belajar, mengajar, berdakwah, beramal, maka itu menyelisihi sifat para nabi dan rasul. Itu sifatnya syaitan. Ya, sifatnya syaitan tidak menginginkan kebaikan pada apapun. Tidak menginginkan kebaikan pada apapun. Baru kalau diiming-imingi sesuatu, baru mau berjalan, baru mau bertindak, baru mau belajar, baru mau mengajar, baru mau berdakwah, baru mau beramal. Ini sifatnya syaitan. Tidak menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bisa jadi menginginkan dunia, bisa jadi menginginkan macam-macam. Itu bisikan dari syaitan. Maka sifat nabi dan rasul, mereka mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa balasannya ada di negeri akhirat. Mereka tidak bermalas-malasan dan tidak berlemah-lemahan. Tidak loyo dalam melakukan kebaikan. Mereka memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. mereka memperhatikan apa yang harus ya didakwahkan. Mereka perhatian kepada mereka yang belum mengenal agama atau mengenal sunnah. Inilah sifatnya para nabi dan rasul, sifatnya orang-orang soleh. Hah? Adapun sifat penuntut ilmu yang malas, maka mereka bermalas-malasan. Sifat penuntut ilmu yang loyo, maka mereka loyo-loyoan gitu ya. Jadi tidak boleh kita kemudian terbiasa untuk bermalas-malasan dan terbiasa untuk loyo dalam mengerjakan kebaikan. Atau terbiasa untuk cuma mau belajar untuk diri sendiri saja, ya. Untuk kemudian mengajarkannya kepada orang lain, malas, tidak perhatian pada orang lain. Antum belajarnya kalau hanya untuk diri sendiri, hah? Sedangkan orang lain butuh, sementara antum bisa untuk menebarkan kebaikan, menebarkan dakwah. Itu tidak, ya, tidak meneladani sifat para nabi dan rasul. Tidak bergegas dan tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Qauluhu ta'ala wa yad'unana raba ay tam'an lima 'indallahi 'azza wa jalla tam'an fi husulil matrub. Yaitu mereka berdoa kepada kami dengan raghbah. Yani tam'an, ya, menginginkan, sangat menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala wa rahaba ay khaufan minhu. Mereka juga berdoa kepada kami dengan menghadirkan ibadah qalbiyah, takut, ya, atau rahbah dan khauf gitu ya. Fayad'una Allah ayyarhamahum. Maka mereka berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wayad'unahu alla yu'adzibahum, dan mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada mereka. Ini rahbah, ini rahbah. Mereka berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati mereka, rahbah. Berharap kepada Allah. Dan mereka berdoa kepada Allah supaya Allah tidak memberikan azab kepada mereka, memberikan hukuman kepada mereka, maka ini adalah rahbah, ya, takut. Wa alla yu'akhidhahum, maknanya sama. Ya, wa alla yu'aqibahum, maknanya sama. Fahum yatma'una fi rahmatillahi wa yakhafuna min azabih. Maka mereka itu ingin rahmat Allah, berharap, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang yang berdoa, mereka itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah supaya bisa menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapakah dari mereka yang paling dekat? Ya, ini mereka berlomba-lomba, ya, orang-orang soleh, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, itu mereka semua berdoa kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah, ya, dan mereka berlomba-lomba. Ayyuhum aqrab, wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut atas azab Allah. Ini ayat azim, menggabungkan banyak karakteristik dari sifatnya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang meneladani para nabi dan rasul. Fahum yad'una Allah khaufan minhu, maka mereka berdoa kepada Allah karena takut kepada Allah. Wa yad'unahu aidan dham'an fi ma indah, dan juga mereka berdoa kepada Allah karena juga mereka berharap untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni pahala, ya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yad'una Allah ayaqdir lahumul khair wa yadfa'u anhum asy-syarr. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada mereka kebaikan, menakar kepada mereka kebaikan, yakni memberikan kepada mereka kebaikan dan menolak dari mereka keburukan. Nah, ini harus digabung, ya, tidak boleh hanya salah satu, menginginkan kebaikan saja atau ingin, ya, menghindari keburukan saja, akan tapi harus digabung, harus digabung. Wa kanu lana khashiin, akan tetapi mereka tidak cukup sampai di situ saja, mereka juga menghadirkan ibadah qalbiyah yaitu khusyu', ya. Wa kanu lana khashiin, dan mereka hanya kepada kami mereka itu khusyu', yakni khadi'ina mutazallilina mutawadhi'ina lillahi azza wa jalla. Fajama'u bainas sifatis thalath ar-raghbah war-rahbah wal-khusyu'. Mereka itu tunduk dan merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fajama'u baina sifatis tsalas, maka mereka menggabungkan antara tiga sifat ini, raghbah, rahbah dan khusyu'. Hadhihi sifatul anbiya sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi al anwa' wa hadhihi al anwa' al tsalasah min anwa' al ibadah lillahi azza wajalla. Maka ini adalah sifat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Anbiya, kalau hanya disebutkan anbiya maka juga mencakup anbiya wa rusul, ya. Wa hadhihi al anwa' al tsalasah, dan tiga bentuk ibadah qalbiyah ini adalah min anwa' al ibadah. Dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baru saja menyebutkan ayat yang menjadi dalil bahwa ada yang namanya ibadah qalbiyah, yang namanya raghbah, ya, raghbah, rahbah dan khusyu'. Baik. Wa fiha raddun 'ala as-sufiyyah alladziina yaquluna nahnu la na'budullaha raghbatan fi thawabihi wa la khaufan min 'iqabihi. Dan pada ayat tadi itu ada bantahan terhadap orang-orang sufi yang mereka itu berkata, kami tidaklah beribadah kepada Allah karena menginginkan pahalanya atau takut atas azabnya. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat, akan tetapi kami beribadah kepada Allah karena hanya karena dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan selamatnya dari azab. Ya, itu mengapa sebagaimana yang telah disinggung di pertemuan sebelumnya, perkataan di antara perkataan mereka, jika surga dan neraka enggak pernah ada begitu ya, maka apakah kita masih mau bis atau masih akan istiqomah beribadah seperti sekarang? Maka kita katakan mengharapkan surga, mengharapkan pahala, kemudian takut dari neraka, takut dari azab neraka, itu bukan sesuatu yang menodai keikhlasan. Bukan sesuatu yang menodai tauhid, akan tetapi itulah ikhlas itu sendiri. Itulah tauhid itu sendiri. Hah? Definisi ikhlas dan definisi tauhid bukan kita yang menentukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita ya, apa yang dimaksud ikhlas, apa yang dimaksud tauhid di dalil-dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya taufik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan apa itu ikhlas yang dikehendaki oleh Allah, apa itu tauhid yang dikehendaki oleh Allah, apa makna dari ikhlas, apa makna dari tauhid, itu dijelaskan di dalil-dalil. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan definisi ikhlas. Bukan kita sendiri yang menentukan definisi tauhid, akan tetapi kita mendapatkannya dari dalil-dalil. Itu berarti apa? Yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadza kalamun batil, ini adalah kalam yang batil, karena al-anbiya'a yad'una Allah raghaba wa rahaba wa hum akmalul khalq. Ini adalah kalam yang batil karena para nabi dan rasul mereka berdoa kepada Allah dengan menghadirkan perasaan raghbah dan rahbah, sementara mereka itu adalah makhluk yang paling mulia. Ya, jadi sebelumnya telah disebutkan di antara yang banyak doa yang lain, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hah? Apakah kita kemudian mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang itu akan menodai keikhlasan kita? Auzubillah min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat apa contohnya? Pahala, surga, hah? Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari, ya, lindungilah kami dari azab neraka. Ini kalau misalnya pakai keyakinan yang tadi, keyakinan sufiyah, keyakinan orang-orang sufi tadi, maka itu doa mengajarkan kita untuk tidak ikhlas. Atau mengajarkan kita untuk tidak mencapai derajat yang sempurna. Karena masih ada derajat lagi yang lebih sempurna. Yaitu apa? Yaitu beribadah. Walaupun tidak diberi pahala. Walaupun tidak masuk surga. Walaupun masuk neraka. Tetap beribadah. Dan mereka yakin itu ibadah yang lebih mulia. Paling afdal. Maka ini adalah kebatilan. Ya, ini adalah kebatilan. Kemudian Kita masuk pada pembahasan ibadah qalbiyah berikutnya, yaitu khasyah. Dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum. Ya, jangan takut kepada mereka. Al khasyah nau'un minal khauf. Khasyah itu juga salah satu bentuk dari khauf. Wahia akhassu minal khauf, dan dia lebih khusus daripada khauf. Wakila al khasyah khaufun yashubuhu ta'zim. Khasyah itu adalah khauf yang dibarengi dengan ta'zim, dibarengi dengan pemuliaan, pengagungan. Ya. Takut yang disertai dengan pengagungan, mengagungkan apa yang kita takuti, maka itu khasyah. Jadi masih satu rumpun dengan khauf, yakni takut, akan tetapi takutnya dengan karakteristik tertentu, yaitu disertai dengan mengagungkan apa yang kita takuti. Ya, dalam konteks ini kita takut kepada Allah dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut biasa, takut sekedar takut, ya kita takut sama harimau itu takut, tapi tidak mengagungkan harimau, kita yakini bahwa ini hewan keramat, tidak gitu ya. Tapi itu sekedar takut. Ini ilustrasi saja. Ya, jadi kalau sekedar takut itu maknanya ya cuma sekedar takut aja. Tapi kalau takut yang disertai dengan pengagungan, pemuliaan, itu seperti contohnya takutnya orang-orang yang mengkeramatkan sesuatu. Atau seseorang. Takut sama syekhnya. Nanti kalau misalnya berbuat macam-macam, maka nanti takut kualat. Kualat dari syekhnya. Maka ini takut plus pengagungan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk takut, melarang kita untuk takut kepada takut yang disertai pengagungan ini, ya, takut yang bersifat ibadah ini, ya, melarang kita untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum, amara Allah Subhanahu wa taala bi khasyyatihi wahdah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khasyah hanya kepada Allah saja. Wa qala ta'ala fil ayah fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum aqbil ayah la'allakum tahtadun. Baik. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, dan hendaknya kalian itu takut hanya kepada-Ku, wa li utimma ni'mati 'alaykum, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, wa la'allakum tahtadun, dan supaya kamu itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Fa amara bi khasyyatihi subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala fi sifatil musallin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat musallin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, mereka itu orang-orang yang takut, musyfiq yakni khaifun, musyfiq itu khaif, musyfiqun khaifun, mereka itu adalah orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Haula khawasul khalqi yakhafuna Allah azza wa jalla, wa qala 'anil malaika yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ini adalah sifat dari makhluk-makhluk yang spesial. Orang-orang soleh. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memiliki sifat ini, khusyuk. Demikian pula itu juga adalah sifat malaikat, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ya yaf'aluna ma yu'marun. Itulah sifat malaikat, mereka takut kepada Allah dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Khawasul khalqi minal malaika war rusul lambiya ussalihin yakununa ala ghayatin 'azimah min khasyatillahi azza wa jal wal khauf minhu subhanahu wa ta'ala wal rahbah minhu. Maka ya, makhluk-makhluk yang spesial, ya, dari malaikat, para rasul, ya, para wali, ini wali yang beneran, ya, wali-wali Allah yang beneran, kemudian orang-orang soleh, mereka itu ya sangat khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka itu ya memiliki sifat khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rahbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Farrahbah wal khauf wal khasyah kulluha bi makna wahid, Maka rahbah, khauf dan khasyah semuanya maknanya satu. Wa in kana ba'daha akhas min ba'din, wa in kana ba'daha akhas min ba'din. Walaupun sebagian dari tiga sifat ini lebih khusus daripada yang lain. Illa annaha yajma'uha al-khauf min Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya makna yang menggabungkan seluruh tiga terminologi ini itu sama-sama, yakni maknanya adalah takut. Ya, makna umumnya adalah takut, akan tetapi karakteristiknya bisa jadi berbeda. Ya, khauf, rahbah itu khauf yang disertai kesungguhan, khosyah itu khauf yang lebih khusus lagi, yakni yang disertai dengan pengagungan dan seterusnya. Wa hadhihi min sifatil anbiya wa ibadillahi sholihin. Dan rahbah, khauf dan khosyah, tiga sifat ini adalah sifat para nabi dan rasul dan juga sifat orang soleh. Wa hiya anwa' azimah, anwa'un azimah min anwa'il ibadah. Dan tiga sifat ini adalah tiga bentuk yang sangat agung, ya, bentuk tiga bentuk yang agung dari bentuk-bentuk ibadah. Wa hiya min a'malil qulub, dan tiga sifat ini juga termasuk amalan hati, ibadah hati. Allati la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia, kita bisa jadi melihat asarnya, melihat wujud atau konsekuensi dari rasa takut tersebut, ya, dari amalannya, dari ucapannya dan seterusnya. Akan tetapi apa yang ada di hatinya hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kalau kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan amalan yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengasah ibadah hati. Tidak hanya ibadah hati ini, takut ini, rahbah, khauf dan khasyah ini, akan tapi seluruh ibadah hati yang telah disebutkan oleh penulis dan yang akan dijelaskan oleh penulis sebentar lagi, begitu ya. Jadi amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati itu adalah di antara ya metode terbesar untuk mendapatkan atau untuk melakukan amalan yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi ya duduk-duduk sebagaimana orang lain duduk-duduk. Tetapi ketika kita menghadirkan perasaan itu, ibadah qalbiyah itu di hati kita, maka ya kita sedang beribadah kepada Allah tanpa orang lain mengetahuinya. Kita bisa jadi duduk-duduk dengan yang lain, akan tetapi ya yang lain hatinya mungkin sibuk dengan urusan lain, akan tapi hati kita ya menghadirkan ibadah qalbiyah ini, maka ya ini tidak boleh kita sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar seperti ini. Kemudian ibadah qalbiyah berikutnya al-inabah. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Al-inabah ar-ruju' wa hiya bi ma'na taubah. Al-inabah secara umum maknanya itu adalah taubat. Ya, jadi sama saja seperti tadi, raghbah secara umum maknanya sama seperti raja', rahbah secara umum maknanya sama seperti khauf, khusyu' secara umum maknanya sama seperti khauf, tapi beda karakteristik begitu ya. Demikian pula di sini inabah secara umum maknanya sama dengan taubah. Wa taubah wal inabah bi ma'nan wahid. Dan taubah dan inabah itu maknanya satu. Walakin ba'dul ulama yaqul al inabah akhassu min at taubah. Tapi sebagian ulama berkata bahwa inabah itu lebih khusus dari taubah, yakni taubah wa ziyadah. Taubah disertai dengan karakteristik tambahan tertentu sehingga dia lebih khusus. Bagaimana lebih khususnya? Akadu li'annaha taubah ma'ikbalin ilallahi azza wa jalla. Inabah itu lebih khusus dan lebih ditekankan. Ya, ini taubah yang lebih ditekankan. Inabah itu adalah taubat yang lebih ditekankan, taubat yang lebih khusus. Mengapa? Karena inabah itu adalah taubah yang diiringi dengan ikbal ilallah. Ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani inabah itu adalah taubatan, taubah khusus, ya, taubah yang khusus. Wal insan qad yatubu wa yatruku dzanba wa la ya'udu ilaih. Seseorang itu bisa jadi bertaubat dan meninggalkan dosa dan tidak mengulangi dosa tersebut itu lagi. Ya. Wa yandama alaih. Dan juga bisa jadi dia menyesal ya atas dosa yang dilakukan tersebut. Walakin qad yakunu fil iqbali 'ala Allah iqbalun dha'if. Akan tapi bisa jadi dia ya menghadap kepada Allahnya itu adalah menghadap yang dhaif, yang lemah. Amal inabah fa ya iqbalun 'ala Allah azza wa jalla. Akan tapi inabah itu adalah taubat plus ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani sekedar taubat maksudnya berhenti melakukan dosa kemudian menyesal, menyesali dosa tersebut, nah kemudian tidak mengulangi dosa itu lagi, nah ini taubat. Akan tapi ketika ditambahi perasaan ya kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kita bertaubat, maka itu adalah inab. Walihada qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Yani irji'unah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbilu alaihi Subhanahu wa taala. Ya, menghadaplah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian engkau tidak ditolong lagi. Idza ja'al azab al-muhlik al-mahik fa innaha la tuqbalu taubatu man tab. Kalau datang azab yang menghancurkan, yang mematikan, fa innaha, maka tidaklah diterima lagi taubat dari orang yang bertaubat. Inda zalik, ketika azab tersebut datang. Illa qauma Yunus lamma amanu ya kashafna anhum adzabal khizy. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, lamma amanu, ketika mereka beriman, kashafna anhum adzabal khizy. Kalau kaum-kaum yang lain ketika azab dipastikan akan menimpa kaum tersebut, ketika kaum tersebut sudah yakin bahwa azab atau bencana, ya kalau mungkin menurut sudut pandang mereka itu bencana begitu ya, atau musibah sedang menghampiri mereka, sudah mereka yakin pasti akan ada bencana ini datang kepada kita, maka ketika mereka bertaubat pada saat itu tidak diterima. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, maka ketika mereka sudah yakin bencana datang kepada mereka, menimpa, akan menimpa mereka, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaubat kepada Allah, mereka beriman, maka lamma amanu, ketika mereka beriman pada saat tersebut, pada saat sudah azab, mereka sudah yakin azab sudah datang, kasyafna anhum azaban khizyi, maka Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan ya dari mereka azab tersebut fil hayati dunya, ya azab di dunia tersebut. Umat ta'nahum ilahin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesempatan untuk menikmati ya apa yang ada di dunia ini hingga waktu yang ditentukan, yakni Allah selamatkan mereka, Allah tidak jadi mengazab mereka atas hikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza mustathna, ini adalah pengecualian. Wa illa fa innahu idza nazala al-'adzab al-muhlik fa innaha la tuqbalu at-taubah. Akan tetapi, ya, ini adalah pengecualian. Ya, akan tetapi yang umum, kaidah yang umum adalah kalau azab itu sudah turun, azab yang mematikan itu sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka taubat tidak diterima lagi. Walihadza qala min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Ya, sebelum kalian itu datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Fattaubah wal inabah laha ajal wa lahu mahad. Dan taubah dan inabah itu memiliki waktu dan memiliki batasan. Fahiya la tuqbalu taubatu man gharghara aw man hadarahul maut. Maka tidak diterima taubat dari orang yang sudah menemui ajalnya, nyawanya sudah tinggal di kerongkongannya, atau orang yang sudah ya dihadiri oleh maut, mati. Wala tuqbalu taubatu man nazala bihil azab al-mahik al-muhlik. Tidak lagi diterima taubat orang yang turun kepada dia azab yang menghancurkan dan mematikan. Wala tuqbalu taubah idza kharajat asy-syamsu min maghribiha qabla qiyamis sa'ah. Dan juga tidak diterima taubat dari seseorang ketika matahari sudah keluar dari barat sebelum ya terjadinya hari kiamat. Sebelum terjadinya detik-detik kiamat. La tuqbalu taubah hina idzin. Tidaklah diterima taubat dari orang-orang tersebut pada saat itu kalau mereka baru bertaubat pada saat itu. Fallahu yahusul 'abda 'ala taubati wal inabati qabla intihai ajli qabla intihai al-ajli. Maka Allah Subhanahu wa taala memotivasi para hambanya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah sebelum berakhirnya waktunya. Min qabli ayyatiyakumul 'adzabu tsumma la tunsurun. Sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tidak ditolong lagi. Maka ini ya betapa merugi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ketika seorang bertaubat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa orang tersebut ya. Maka betapa meruginya orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat atau taubatnya sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak sah. Karena ini adalah waktu sahnya taubat sebelum terjadi tiga hal yang disebutkan di sini, sebelum maut menghampiri, sebelum azab mendatangi, dan sebelum matahari terbit dari barat. Asyhadu qauluhu wa anibu ila rabbikum. Ya, sisi pendalilan dari ayat adalah wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Dalla ala annal inabah nau'un min anwa'il ibadah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa inabah itu bentuk dari ibadah. Li'annahu qala ila rabbikum hadza yadullu ala annaha na'un min anwa'il ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, kepada Rabb kalian, ini menunjukkan bahwa inabah itu adalah bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah. Ya, karena ini diperintahkan, ini pakai fi'il amr, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah taqarrub kepada Allah, ini adalah ibadah. Baik, al-isti'anah. Kita menuju amalan hati berikutnya, al-isti'anah. Wa dalilul isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadis idza ista'anta fasta'in billah. Dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dan juga di hadis idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah talabul aun. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Wa hiya ala nau'ain. Nah, ini penting. Isti'anah itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal al-isti'anah bi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Meminta pertolongan untuk sesuatu yang tidak bisa sesuatu tersebut dilakukan ya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi sarfuha li ghairi Allah syirkun. Maka ya jenis ini, bentuk ini mengarahkan isti'anah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Mengarahkannya kepada Allah itu adalah ibadah. Maka kita lihat ya sesuatu yang ibadah kita salah mengarahkan bisa fatal akibatnya. Ibadah itu sesuatu yang mulia, ya, bisa ketika kita salah mengarahkan kepada selain Allah maka langsung drop jadi syirik. Ibadah sesuatu yang mulia di atas langsung drop syirik di bawah sekali, gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Man ista'ana bi ghairillahi fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah fa innahu qad asyrak. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa sesuatu tersebut dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Karena dia mengarahkan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Maka di sini kita mendapatkan faedah, ya. Selain tadi kita sebutkan, kita belajar ibadah-ibadah qalbiyah ini supaya kita bisa beramal, ya. Kita bisa supaya kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah qalbiyah ini di hati kita. Kita harus belajar ilmunya. Kita harus tahu apa itu raghbah, raja, rahbah, khauf, khasyah, khusyu', inabah, ya, isti'anah di sini. Maka mahabbah juga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita mempelajarinya supaya kita bisa mengamalkannya. Mengamalkannya gimana? Mengamalkannya di hati kita. Dan juga ya atharnya kita wujudkan di amalan kita. Akan tapi ada faedah yang lain. Faedah yang lain adalah supaya kita sadar bahwa itu adalah ibadah. Ketika kita sadar bahwa itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mengarahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, jadi ini adalah dua faedah di antara faedah-faedah yang banyak tentunya. Di antara faedah-faedah kita menyebutkan dua faedah mengapa kita mempelajari ibadah qalbiyah, karena yang pertama karena untuk mengamalkannya, yang kedua karena supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ya. Jadi dua faedah tadi, ya, supaya kita bisa melakukan ibadah dan supaya kita terhindar dari kesyirikan. Hah, ini antara dua ini aja, ibadah dan syirik. Kita melakukan ibadah, kita menghindari kesyirikan. An-na'u tsani al-isti'anatu fi ma yaqdiru 'alaihi al-makhluq. Bentuk kedua dari isti'anah adalah meminta pertolongan pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Fa anta tasta'inu bi ahadin ay yabni ma'aka al-jidar. Maka engkau meminta pertolongan kepada seseorang untuk sama-sama membangun atau bikin tembok. Aw ay yahmila ma'aka mata'ak. Atau sama-sama dengan engkau, ya, engkau minta pertolongan pada orang lain supaya, ya, sama-sama membawa, ya, barang-barang bawaan kita, ya, minta tolong dibawakan oleh orang lain juga, gitu ya. Au ayyu'inaka 'ala matlubin mubah, atau meminta pertolongan supaya orang lain tersebut melakukan sesuatu yang itu hukumnya mubah. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap dengan catatan bahwa orang lain tersebut mampu untuk melakukannya secara urf dan secara akal, gitu ya. Ini adalah bentuk meminta pertolongan yang wajar untuk dilakukan oleh seorang makhluk kepada makhluk yang lain, gitu ya. Kita minta tolong. Minta tolong supaya barang kita dibawakan, misalnya. Minta tolong supaya, ya, ada kesulitan di kerjaan kita, kemudian kita minta tolong orang lain bagaimana cara menyelesaikannya dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk meminta tolong yang mubah. Dia isti'anah juga, na'am, isti'anah, tapi isti'anah yang mubah, isti'anah yang tidak masalah. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka tolong-menolong antara sesama makhluk itu diakomodir dalam Islam, tidak masalah, tidak mengapa. Tetapi dengan catatan itu masih bisa dilakukan oleh makhluk tersebut, ya. Kalau kita meminta tolong kepada seseorang untuk ya supaya hujan turun misalnya. Hah? Atau supaya kita kaya, atau supaya kita cepat dapat istri atau dapat anak begitu ya, maka itu tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut. Akan tapi kalau misalnya minta tolong dicarikan calon, gitu ya, minta tolong tips apa supaya cepat dapat anak gitu kan, ini bagi yang sudah nikah tentunya, atau tips supaya bisnis lancar, nah ini tidak masalah, ini bisa dilakukan. Tapi minta tolong supaya tolong kayakan saya, tolong bikin saya jadi orang, supaya jadi orang kaya begini, seperti orang-orang yang ketika ke dukun gitu ya, mbah minta tolong supaya saya jadi kaya gitu kan, jabatan tinggi dan seterusnya. Ini gimana caranya? Yang memberikan itu bukan dukun tersebut yang memberikan, yang bisa mengaturnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. فَلِسْتَعَنَ فِي الْأُمُرِ الْعَادِيَةِ الَّتِي يَغْدِرُ عَلَيْهَا النَّاسِ هَذَا النَّوْ لَا بَأْسَ فِيهِ. Maka meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang biasa, perkara adat, perkara kebiasaan, yang itu bisa dilakukan oleh orang-orang, maka ini adalah bentuk ini bukan ibadah, bentuk ini tidak masalah untuk dilakukan kepada orang lain. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak masalah isti'anah jenis kedua ini diarahkan kepada selain Allah. Li'annahu min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena itu termasuk ta'awun, ya, saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama 'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Allah Subhanahu wa taala itu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Amal isti'anah bil makhluk fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Adapun isti'anah, minta pertolongan kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, mithlu jalbir rizq wa daf'id darar, seperti misalnya untuk mendapatkan rizki atau menghilangkan kemadaratan, ya. Fahadza la yakunu illa lillah, maka ini tidak bisa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal isti'anah bil amwat, seperti meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Datang ke kuburan, kemudian meminta, "Mbah, tolong Mbah, rezeki dilancarkan Mbah, jabatan." Nah, jadi bos besar Mbah gitu. Di kuburan begitu ya. Maka ini syirkun akbar. Wal isti'anah bil jinni wasyayatin, minta pertolongan kepada jin dan syaitan. Maka ini adalah syirkun akbar. Wal isti'anah bil ghaibin, meminta pertolongan kepada orang yang ghaib, yang enggak ada di kita, ya. Tapi orangnya di, misalnya di Yaman sana, di Sumatera sana, ya, di mana lagi, macam-macam, tidak ada di sisi kita sekarang, tidak ada di hadapan kita sekarang, tapi kita minta tolong. Oleh karena itu, ya, di antara bercandaan anak kecil yang tidak boleh dibiasakan adalah, hah, kalau antum butuh apa-apa, sebut nama ana 3 kali. Gitu ya. Kalau nanti antum butuh apa-apa, sebut nama ana 3 kali. Terus kenapa setelah nyebut nama 3 kali? Gitu ya. Ini tidak boleh dibiasakan bentuk candaan seperti ini. Mengapa? Karena itu adalah isti'anah bil ghaibin. Isti'anah bil ghaibin. Wa hum la yasma'una katahtifu bi asma'ihim. Mereka tidak mendengar, ya, tidak mendengar kita. Sedangkan kita tahtifu bi asma'ihim, kita ya menyebut-nyebut nama mereka, ya fulan, ya syekh, tolong syekh, hah, berikan hamba rizki, berikan hamba istri yang cantik gitu misalnya. Berikan hamba istri-istri gitu ya. Kita minta pada Allah, bukan minta pada syekh, bukan minta pada orang mati, bukan minta pada jin dan syaitan. Hah, hadza syirkun akbar, ini adalah syirik akbar. Di annaka tasta'inu biman la yaqdiru 'ala i'anatik, karena kita meminta pertolongan pada seseorang yang tidak mampu untuk menolong kita. Isti'anah jenis ini syirkun akbar. Faqaluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد هذا فيه تقديم المعمول على العامل المعمول إياك في محل نصب ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. Intinya إياك نعبد وإياك نستعين. إياك di sini harusnya ya diletakkan setelah نعبد ya. إياك yang kedua juga harusnya setelah نستعين, tetapi dia diawalkan. Ini berarti ada faidah. Faidahnya apa? Faidahnya adalah pembatasan. Hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Fa makna iyyaka na'budu ay la na'budu ghairak. Maka makna dari iyyaka na'budu maknanya adalah la na'budu ghairak. Kami tidak beribadah kepada selain engkau ya Rabb. Fa hasrul ibadah, fasrul ibadata fillah azza wa jalla. Maka ya kita membatasi ibadah atau makna dari lafaz ini adalah membatasi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hasara di sini dhamirnya huwa mungkin kembali ke lafaz begitu ya. Naam. Wa iyyaka nasta'in hasrul isti'anah billahi azza wajalla atau bisa dianggap hasrul isti'anah billahi azza wajalla. Wa dzalika fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah membatasi isti'anah jenis pertama yang tadi yang kita bahas tadi ya. Membatasi isti'anah yang jenis pertama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini isti'anah ini pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Yani isti'anah jenis pertama. Jadi isti'anah jenis pertama hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah jenis kedua boleh diarahkan kepada orang-orang ya, kepada teman kita, tetangga dan seterusnya. Selama itu orang lain tersebut mampu secara urf, secara adat, secara adat, secara kebiasaan, secara urf mampu untuk melakukan apa yang kita mintai pertolongan tersebut. Wa fi qawlihi iyyaka nasta'in bara'ah min al-hawli wal quwwah. Dan pada lafaz iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, ini adalah ya bentuk berlepas diri dari kekuatan dan daya dan upaya. Ya, itu mengapa ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atau kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya iyyaka nasta'in, kita mengakui lemahnya diri kita. Kita tidak punya daya dan upaya. Ya, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anal insana la quwwata lahu illa billah wa la yaqdiru illa billah azza wa jalla. Dan kita mengakui bahwa seseorang itu, kita itu tidak punya kekuatan kecuali kalau itu ya diizinkan oleh Allah. Kita tidak memiliki daya dan upaya ya dan kekuatan kecuali kalau itu ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ghayatu ta'abbud lillah idza tabarra min asy-syirki wa tabarra min al-hawli wa min al-quwwati fa hadha ghayatu ta'abbud lillah azza wa jalla. Maka ketika seseorang itu sudah berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari segala daya dan upaya, mengakui bahwa diri kita lemah maksudnya. Ya, tidak bisa kita melakukan apapun kecuali ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ghayatut ta'abbud billah. Ini adalah bentuk menghambakan diri, bentuk beribadah kepada Allah yang paling ya agung, yang paling puncak, yang paling maksimal ya, yang paling mulia. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.